بكم ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita akan membaca hadis yang ke berapa? 52 kalau di urutan buku saya. Kita cetakannya beraneka ragam ya. Hadis dari Talhah bin Musarrif. Perawinya sahabat Talhah bin Musarrif. An Talhah bin Musarrifin an abihi an jaddih. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari ayahnya yaitu Musarrif, kakeknya bernama Amr bin Ka'ab. Dari Talhah bin Musarrif bin Amr ibn Ka'ab. Dari ayahnya yaitu Musarrif bin Amr, dari kakeknya yaitu Amr bin Ka'ab. Qala, beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin da'if. Kata Amr bin Ka'ab, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dengan istinshaq. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang da'if. Hadis yang kedua, an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastantara thalathan. Beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Yumadmidu wa yanthuru fil kaffil ladzi ya'khudhu minhu al-ma'. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan, alladzi ya'khudhu minhul ma', yang beliau gunakan untuk menciduk air. Kemudian hadis yang ketiga, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air. Famadmadha wastansyaqa min kaffin wahid. Kemudian beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan satu telapak tangan. Yaf'alu dzalika thalasan, beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita membahas tata cara apa ini? Ya, tata cara wudu. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kita sedang membahas masalah bagaimana cara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Wudu yang kita kerjakan adalah wudu yang kita pelajari sejak TK. Dengan belajar maka kita akan melakukan perbaikan. Ada enggak yang berbeda antara wudu TK dengan wudu dewasa? Maksudnya setelah belajar. Para ulama mengatakan tata cara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat ulama tentang bagaimana tata cara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur ulama, adalah memisahkan antara berkumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Maka berkumur 3 kali, kemudian setelah itu menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Dan ini pendapat jumhur ulama. Yang dimaksud dengan jumhur ini siapa saja? Pertama adalah Hanafiyah. Yang kedua mayoritas Syafi'iyah. Yang ketiga Imam Malik menurut salah satu riwayat. Dan yang keempat Imam Ahmad juga menurut salah satu riwayat. Dan ini juga pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnul Mulaqqin. Ibnul Mulaqin, ini ulama yang membuat syarah Riyadhus Salihin, judulnya Dalilul Falihin. Baik, dan wudu seperti ini yang kita praktekkan dalam wudu yang kita lakukan sehari-hari, bahkan yang dipraktekkan oleh umumnya masyarakat. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air ke dalam hidung 3 kali dipisah. Berkumur dulu 3 kali, kemudian menghirup air ke dalam hidung 3 kali secara terpisah. Kemudian pendapat yang kedua, dalil dari pendapat ini adalah hadis dari siapa tadi? Dari Talha bin Musarrib bin Amr bin Ka'ab. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Sehingga pendapat jumhur sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ini berdasarkan hadis yang dinilai oleh Al-Hafidz sebagai hadis yang dhaif. Kemudian pendapat yang kedua, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dilakukan 3 kali secara bersamaan, tidak dipisah. 3 kali secara bersamaan dan dengan menggunakan 1 telapak tangan, air 1 cidukan telapak tangan saja. Sehingga nyiduknya sekali dalam jumlah yang banyak, kemudian digunakan untuk berkumur, menghirup air ke dalam hidung, dilepas, lalu berkumur lagi, menghirup air ke dalam hidung lagi, dilepas lagi. Sisanya yang masih sedikit, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung 3 kali dengan menggunakan 1 cidukan telapak tangan, dipakai 3 kali. Dan pendapat ini berdasarkan dohir dari hadis yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis yang kedua. Karena itu, untuk bisa mempraktikkan seperti ini, tangannya kudu gede. Bukan ya? Hah? Maksudnya cidukannya harus serius, aja sampai bocor. Karena butuh air yang banyak. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa menghirup air ke dalam hidung dilakukan dengan bersamaan, tidak dipisah, menggunakan 1 cidukan telapak tangan dan diulangi sebanyak 3 kali. Berarti berapa kali nyiduk? 3 kali. 1 ciduk, kemudian dipakai untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, nyiduk lagi, dipakai untuk kegiatan yang sama, lalu nyiduk lagi, dipakai kegiatan yang sama sebanyak 3 kali. Dan cara yang ketiga ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat, atau menurut qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i menurut qaul jadid. Qaul jadid itu apa? Pendapat Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke atau pindah ke Mesir. Pendapatnya Imam Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir. Dulu sudah pernah kita sampaikan mukaddimah, Imam Syafi'i punya 2 qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapatnya Imam Syafi'i ketika beliau di mana? Di Irak, di Baghdad. Sedangkan qaul jadid, jadid artinya baru, adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau di mana? Mesir. Qaul jadid atau qaul qadim diwakili kitab Al-Hujjah. Tapi kitab ini hilang, sehingga tidak ada cetakan kitab Al-Hujjah di zaman sekarang. Tapi kemudian pendapat itu dinukil oleh beberapa ulama dan dimasukkan dalam kitab-kitab mereka, maka terpencar di banyak kitab Syafi'iyah. Sedangkan qaul qadim ini diwakili oleh kitab Al-Umm. Kitab Al-Umm, dan kitab ini sampai ke kita. Ada kitab Al-Umm tercetak dan dia bisa diperoleh oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Karena tidak semua karya tulis para ulama itu bertahan. Ada banyak sekali karya tulis yang hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih mana yang Allah kehendaki dan Allah tinggalkan yang Allah kehendaki. Maka Allah pertahankan yang Allah kehendaki dan hilang yang Allah kehendaki. Padahal di masa itu peluang untuk hilang semua kitab sangat besar. Kitab untuk bisa hilang semuanya itu peluangnya sangat besar, yaitu di zaman ketika kaum muslimin ditaklukkan oleh Tartar. Banyak kaum muslimin yang dibantai, banyak wilayah kaum muslimin yang dirusak dan kitab-kitab dihancurkan. Demikian pula di zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak sekali terjadi pembantaian kitab-kitab kaum muslimin. Padahal ketika itu ketersediaan kitab itu terbatas. Kenapa terbatas? Fotokopi belum ada. Sehingga orang punya kitab itu barang yang sangat berharga. Anda bisa bayangkan, misalnya kitab sejumlah belasan jilid, 20 jilid, sekian jilid. Gimana nulisnya, Pak? Sekian jilid. Kita disuruh nulis Al-Quran. Coba tulis Al-Quran, Pak. Sanggup? Tulis Al-Quran dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Sanggup, Pak? Nah, itu tugas yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Quran. Kalau store enggak berhasil, tulis satu juz. Ini tulis Quran. Jadi buku itu penuh dengan tulisan Quran, ditulis. Karena menulis itu membaca dua kali. Membaca, membaca lagi. Sehingga secara umum menulis ini membantu untuk menghafal Al-Quran. Makanya kalau orang menulis, maka ini bisa membantu bagi dia untuk mempercepat hafalan Al-Quran. Bisa dicoba ya, nanti tulis Qul Huwallahu Ahad, saya yakin langsung hafal. Tayyib. Kemudian pendapat ini juga pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, dan pendapat Imam Ahmad seperti yang beliau tegaskan. Al-Athram, salah satu muridnya Imam Ahmad, dan ini menjadi nama ya, Pak Hafidz Athram. Al-Athram itu muridnya Imam Ahmad. Qala Al-Athram, sami'tu Aba Abdillah yus'al. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, ayyuma a'jabu ilaika, mana yang menurut anda paling anda sukai? Al-madmadu wal istinsyaku bi ghurfatin wahidah au kullu wahidin minhuma ala hidatin. Qala bi ghurfatin wahidah. Mana yang lebih anda sukai? Berkumur dan istinsyak itu digabung dengan satu tangan atau dipisah? Kumur satu tangan, menghirup air satu tangan. Qala, beliau menjawab, bi ghurfatin wahidah, saya lebih menyukai dengan menggunakan satu telapak tangan. Dan insyaallah pendapat ini yang lebih mendekati menurut keterangan dari Imam Ahmad. Namun belum selesai ya. Diriwayatkan oleh Ibnul Mulakin beberapa riwayat yang mendukung pendapat jumhur. Ternyata pendapat jumhur belum selesai. Diriwayatkan dari Syakik bin Salamah. Beliau mengatakan, Syahidtu Ali bin Abi Talib bin Utsman bin Affan. Saya pernah melihat Ali bin Abi Talib dan Utsman bin Affan tawaddu'a salasan wa afradal madmadha minal istinsyak. Ali dan Utsman pernah saya lihat beliau berwudu tiga kali dan beliau memisahkan antara berkumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Summa qala, kemudian dua khalifah ini mengatakan, hakadza ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a. Seperti ini wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya lihat. Dan hadis ini hadis yang sahih. Sehingga wallahu a'lam, dalam hal ini kata as-Sunani yang lebih tepat adalah fihi takhir. Di situ boleh memilih. Boleh memilih karena kedua riwayatnya sahih. Fal aqrabu at-takhir, maka pendapat yang paling mendekati adalah boleh milih. Sehingga masing-masing kita yakini sebagai sunnah, maka orang boleh berwudu dengan dua cara. Pertama, ciduk satu telapak tangan, kemudian dipakai berkumur, ulang tiga kali. Setelah itu nyiduk lagi satu telapak tangan, dipakai menghirup air ke dalam hidung, ulang tiga kali. Memisahkan antara berkumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Yang kedua, digabungkan. Ciduk satu telapak tangan, gunakan untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, tidak dipisah, kemudian diulang tiga kali. Dan insya Allah pendapat ketiga inilah yang paling mendekati, bahwa dua-duanya sifatnya pilihan. Mau milih kanan boleh, milih depannya juga boleh. Karena dua-duanya dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah seperti ini yang dua-duanya ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan sunnah tanawwu. Disebut dengan sunnah tanawwu. Sehingga tidak boleh ada pengingkaran. Bahkan yang lebih tepat kita amalkan semuanya. Awal-awal kita belajar wudu, terkadang mengingkari bagian yang memisahkan antara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Oh, ini wudu yang tidak sesuai sunnah. Sekarang kita walhamdulillah telah mendapatkan kesimpulan, ini juga sesuai sunnah, sehingga tidak boleh diingkari. Maka baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya benar, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita akan lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, mau ditulis hadisnya? Berat ya. Beli kitabnya saja. Bulughul Maram adalah kitab yang harus ada di setiap rumah. Rumah muslim harus punya Bulughul Maram. Minimal sudah download. Setelah download beli ya. Jadi kalau bisa ada beberapa kitab yang di rumah kita harus ada. Riyadhus Shalihin setiap rumah harus punya. Bulughul Maram setiap rumah harus punya. Ya. Tafsir Ibnu Katsir setiap rumah kalau bisa punya. Umdatul Ahkam. Ini tipis bukunya, setiap rumah harus punya. Al-Qur'an. Setiap nyawa harus punya. Bukan setiap rumah kalau Qur'an, Pak. Di rumah Bapak ada berapa nyawa? Tiga, berarti ada tiga mushaf. Ada empat orang, berarti harus ada empat mushaf. Jadi jangan sampai bermaghrib sampai isya antri. Bapak dulu baca ya. Baris kedua itu istrinya. Baik, setiap nyawa harus punya. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dzufri lam yusibhul ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang selesai berwudu namun di kakinya ada celah yang tidak kena air seluas satu kuku. Seluas satu kuku. Faqala, kemudian beliau bersabda, irji' fa'ahsin wudu'aka. Ulangi wudumu. Wudumu batal. Disuruh mengulangi wudu berarti wudunya batal. Irji' kembali, fa'ahsin wudu'aka. Perbaiki wudumu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Tayyib. Dan hadis ini kesimpulan yang saya dapatkan, di situ ulama khilaf, namun kata Imam Ahmad sanadnya jayyid. Dan hadis kalau di statusnya sanadnya jayyid, maka dia berarti hadis hasan. Berarti hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini berbicara tentang apa? Hadis ini berbicara tentang apa? Tentang al-muwalah. Al-muwalatu fil wudu. Apa itu muwalah? Muwalah artinya berkelanjutan, tidak terputus dengan satu kegiatan. Contoh ya, ada orang berwudu, selesai cuci tangan, menghirup air ke dalam hidung, setelah itu ngentas memean. Kemudian setelah itu cuci wajah, cuci tangan sampai siku, kemudian tahunya dibalik. Setelah itu diselesaikan, mengusap kepala sampai cuci kaki. Terus sholat, apa hukumnya? Wudu yang tidak mualah. Wudunya tidak mualah. Sekarang apa hukum mualah? Apa hukum wudu yang terputus dengan berbagai kegiatan? Contoh kejadian yang tidak mualah yang mungkin sering kita lakukan, bahkan bisa jadi kita melakukannya. Ada orang wudu nimbo. Nimbo timboy bocor. Sampai atas tinggal sedikit. Timbone bocor, Pak. Timbone bocor. Sampai atas tinggal sedikit, langsung dipakai wudu kurang. Baru setengah wajah. Terus nimbo lagi, dilanjutkan lagi, baru satu tangan sampai siku. Nimbo lagi, padahal sumurnya dalamnya 100 meter. Wah, ini kan di tengah hutan atau di misalnya pas lagi camping atau apa. Nah itu kan berarti tidak mualah, terputus dengan banyak kegiatan nimbo ya. Makanya belajar itu diibaratkan para ulama seperti nimbo. Kalau orang belajar dan dia sanggup catatan, maka timbonya tidak bocor. Nah, ditulis. Setiap mendengarkan apa yang penting ditulis. Tapi kalau mengandalkan akal, pikiran, saya hafalkan apa yang disampaikan oleh ustaz, nanti sampai luar bocor. Sampai rumah bablas. Insyaallah dapat pahala. Tapi yang kita cari pahala dan catatan-catatan ilmunya. Sampai rumah bablas, karena otak kita, kemampuan akal kita banyak lubangnya ya. Nah, lubang-lubang itu sebabnya maksiat. Maka semakin banyak maksiat, nanti lubangnya makin besar. Baik, sekarang apa hukum mualah ketika wudu? Ulama berbeda pendapat mengenai mualah ketika wudu. Antara yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Pendapat pertama mengatakan bahwa mualah hukumnya wajib secara mutlak, sehingga kalau tidak berkesinambungan maka wudunya batal. Nah, terus untuk kasus yang nimbo tadi gimana? Berarti dia harus kumpulkan dulu, nimbo dikumpulkan baru bisa dipakai wudu. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat madzhab Hambali serta pendapatnya Al-Auza'i dan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Qaul qadim itu berarti apa? Pendapat lama, maksudnya apa? Pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak. Kemudian pendapat yang kedua, mualah hukumnya tidak wajib, tapi anjuran. Dan ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid, pendapat yang baru. Dan ini juga pendapat Zahiriyah. Ini pendapat madhab Zahiriyah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa mualah hukumnya wajib kecuali jika di situ ada udzur yang syar'i. Sehingga kalau ada udzur, maka mualah tidak wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, mualah hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah, kecuali kalau jedanya terlalu lama. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu anhu pernah berwudu di rumah. Tiba-tiba beliau melihat ada jenazah yang lewat. Langsung beliau ikuti jenazah itu. Begitu sampai di tempat dia disolati, beliau cuci kaki. Jadi wudunya wudu tapi tidak sempurna sampai kepala. Setelah kepala diusap, ada jenazah lewat, langsung ikut jenazah. Kemudian setelah itu, setelah sampai di tempat pensolatan jenazah, beliau cuci kaki terus nyolati jenazah. Sehingga jedanya cukup lama. Jedanya cukup lama karena dari tempat wudu sampai di pensolatan jenazah, beliau melakukan perjalanan jalan kaki. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa mualah hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Imam Syafi'i dalam qaul yang jadid. Dan diantara dalil yang lain adalah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan berwudu dengan cara mencuci anggota wudu. Dan di situ tidak ada penjelasan tentang apakah dia harus digabungkan ataukah dipisah. Wallahu ta'ala alam. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini dalil, atau hadis ini berlaku bagi mereka yang secara sengaja sudah melihat ada anggota yang kering tapi dia tidak dicuci. Maka dihukumi Nabi SAW, wudumu batal. Sehingga orang yang wudunya batal, terus gimana Pak? Wudunya batal, maka wajib diulang. Karena wudunya batal, wajib diulang. Wudumu batal, loh kok batal, kenapa? Itu kering Pak, kakinya kering, tungkaknya lihat tuh, kering. Bapak tadi kan nyiramnya cuma depan saja, tungkaknya ke kering. Wudu Bapak batal, diulang. Sehingga Nabi SAW perintahkan untuk mengulang wudunya, karena dia wudunya batal, bukan karena masalah mualah. Kalau itu masalah mualah, maka cukup cuci kaki. Tapi di sini bukan masalah mualah, tapi wudunya batal. Dan hadis ini juga dalil bahwa wudu yang batal, maka dia harus diulang dari awal dan tidak boleh langsung ditutupi bagian yang kering. Misalnya garing siku kiri, setelah itu masuk masjid, Pak, siku kiri garing. Lalu dia ke tempat wudu, siku kirinya diguyur air, balik lagi. Ya, ini wudu tambalan. Dan seperti ini enggak boleh, harus diulangi dari awal. Harus diulangi dari awal. Dan Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang ketika wudu masih ada bagian anggota wudu yang kering. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dulu pernah kita baca hadis ini ya. Rasulullah SAW melihat ada orang yang selesai berwudu, tungkaknya kering. Lalu beliau teriaki dari jauh, wailun lil aqabi minan nar. Beliau naik unta atau naik kendaraan yang wudu di jauh. Teriak dari atas untanya, wailun lil aqabi minan nar. Ciloko tungkak-tungkak nanti masuk neraka. Karena tungkaknya garing. Maka melihat seperti ini beliau tidak biarkan. Karena ini termasuk di antara pelanggaran dalam wudu yang bisa menyebabkan wudu itu batal. Dan kalau wudu batal, otomatis sholatnya batal. Kalau kita melihat ada orang seperti ini, ingatkan ya. Celaka siku-siku kering nanti masuk neraka. Nanti kaplok pasti. Karena memvonis orangnya masuk neraka. Padahal tidak demikian. Maksudnya adalah orang yang salah wudunya. Nah, biasanya kita juga rada pekewo ya, arep ngelingno. Pak, wudu jenengan batal. Nah. Berani enggak begitu? Hah? Kata ustaz. Pak, wudunya batal. Sikunya garing. Berani enggak gitu? Kita sangat yakin enggak berani ya. Kecuali kalau yang berwudu anak kecil. Nah, anak kecil kita ingatkan. Jadi anak kecil itu gampang diajak amar ma'ruf nahi mungkar. Nek sing gede ora ya. Ngeyel. Makanya dia ketika salah bertahan dalam kesalahannya. Kemudian hadis ini juga dalil wajibnya menghilangkan setiap kotoran atau benda apapun yang menutupi anggota wudu, yang menutupi permukaan anggota wudu, seperti cat dan benda apapun yang dia membentuk permukaan, membentuk di permukaan kulit, cat, aspal, lem, terus, plester jelas ya, dan semuanya yang bisa menghalangi air bisa mengenai kulit, ini wajib dihilangkan. Tapi kalau tinta pemilu ini boleh nggak dipakai wudhu? Jawabannya boleh, karena tinta itu meresap ke dalam badan. Ada orang yang bertanya, Pak, kalau orang bertato itu wudhunya gimana? Ya ini bukan menjawab tato boleh atau tidak. Insya Allah wudhunya sah. Alhamdulillah kalau gitu tak pertahankan tato saya. Ya keliru. Ini kita menjawab hukum berwudhu bagi orang yang bertato, karena tato itu dibalik kulit, sehingga ketika dia dipakai wudhu permukaan kulit tetap kena air. Tapi bukan berarti bertato boleh. Sehingga tinta yang dia meresap di balik kulit termasuk tato ketika dipakai wudhu sah. Nah, tapi kalau dia berada di permukaan tidak sah. Maka cat itu perlu diwaspadai, harus dihilangkan. Sekarang perban, hansaplas dan semacamnya itu kan menghalangi ya. Dia menghalangi. Kenapa? Karena ada perekatnya. Nah, perekat ini anti air. Sehingga ketika dia sudah nempel di badan, dia susah untuk dihilangkan. Nah, kalau seperti ini tergantung kebutuhan. Maka luka ditutupi ini ketika wudu apakah wajib dibuka? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau luka ini butuh ditutupi dan akan berbahaya ketika terbuka, maka silahkan bertahan ditutupi. Tapi kalau luka ini tidak butuh untuk ditutupi, atau ketika terbuka itu tidak berbahaya, kena air enggak berbahaya, maka wajib dibuka. Sehingga jangan sampai dikit-dikit ada yang enggak beres dengan kulitnya, di plester, panu plester. Jerawat di plester. Karena ini bisa membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Pas jam 1 ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Demikian yang bisa kita bahas. Dan Kamis depan kita libur insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.